Emangnya makan batu? Seribu maaf aku berikan padamu, tetapi tidak pernah di kau mendengarkan. Jangan pacaran dulu, sekolah dong yang benar.